setinggi langit, namun kau tak merasakan. Salamku padamu kan ku ingat selalu, biar ku bawa sendiri. Aku tak bisa menahan langkah-langkah tak menahan kepergian kamu terlalu gelap dengan yang lain untuk hidupku nanti. Aku tak bisa menahan kepergian kamu dapat cium tangan.